hati sangat berkesan. Ini cinta yang tiada pernah ku mencari. Hatiku kini terbaku bagaikan tertanam tanpa waktu. Rasaku kini aku merasakan cinta yang datang untuk diriku. Rasanya kini ku ingin selalu habiskan waktu tanpa terlewati. Bila ku sudah jalani hari,